Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi akrama man syaa min ibadihi bil iman wal aqidah as-sahihah fajannabahum min az-zaghi wadh-dhalali wa salatullahi wa salamu ala habibina sayyidina Muhammad alladhi jaa'a bid-dinil haqq wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik wa kama qad an'amta alaina bi imanin fazidna minhu wa khsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana rzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Asy-Syaikh Ad-Dardir dengan kitab Al-Kharidatul Bahiyahnya. Kita sampai kepada nazam selanjutnya. Kemarin kita sampai kepada nazam tu ma'laman bi anna hadzal 'alama ay masih wallahi al-'aliyyil 'alima min ghairi syakkin hadithun muftakirun lianna qawma bihi takhayyuru. Kita sampai kepada nazam tentang bagaimana kita sampai kepada keyakinan akan adanya Allah sang pencipta. Yaitu dengan melihat kepada alam semesta. Selain Allah, kalau kita melihat alam sudah jelas kemarin, sudah jelas bahwasanya kita dimulai dari yang kecil sekalipun, kita tidak akan percaya jika itu terjadi dengan sendirinya. Harus ada yang menciptakan. Yang kecil saja harus ada yang menciptakan, bagaimana yang gede. Dan bumi yang besar ini pun juga terdiri dari hal yang kecil. Sebab bumi yang kelihatannya besar ternyata di dalamnya adalah ada kerikil, ada pasir, ada tanah, ada pepohonan, ada macam-macam. Berkumpul menjadi satu kesatuan yang besar seperti ini yang kita saksikan. Tapi kalau dirinci adalah dari hal-hal yang kecil. Dan kalau kita juga lacak satu demi satu dari hal-hal tersebut adalah hal yang berubah-ubah. Bahkan kita menyaksikan di kiri kanan kita ada sesuatu yang semula ada, tiba-tiba hari ini sudah tidak ada. Pepohonan besar di kiri kanan kita semula ada menjadi tidak ada. Dulu pohon di depan kita ini enggak pernah ada jadi ada. Rumah pun begitu banyak perubahan-perubahan. Maka sesuatu yang berubah ini tanda bahwasanya sesuatu tersebut adalah bukan sesuatu yang dahulu. Artinya ia adalah sesuatu yang baru. Baru maknanya bukan baru ada hari ini, bukan. Artinya bukan sesuatu yang dahulu. Karena ada yang maka bukan sesuatu yang dahulu baru, dan sesuatu yang baru ini harus ada yang mengadakannya. harus ada yang mengadakannya. Dan yang mengadakan ini nanti tentu sesuatu yang beda daripada yang diadakan. Kalau yang mengadakan masih perlu diadakan, maka belumlah dia yang mengadakan yang hakiki, yang sesungguhnya. Akan tapi yang mengadakan ini nanti punya sifat-sifat yang akan dijelaskan oleh para ulama dengan sifat 20 yang akan kita pelajari. Dan juga sudah kita singgung kemarin bahwa untuk mencari Tuhan ini ternyata sangat mudah. Maksudnya untuk sampai kepada keyakinan adanya Tuhan ini adalah sangat mudah, dan kebetulan sudah disepakati oleh orang yang berakal sehat dan orang yang punya fitrah sehat. Orang yang punya akal sehat tentu sampai pada kesimpulan bahwasanya semesta ini harus ada yang menciptakan. Itulah para filosof sampai kepada satu keyakinan bahwasanya semesta ini harus ada yang menciptakannya. Itu dengan akalnya. Hanya orang yang mencoba berusaha untuk mengingkari akan adanya sang pencipta, ternyata dia malah masuk dalam lelucon, mengatakan bahwasanya ini adalah terjadi dengan kebetulan. Sesaat mengatakan seperti itu, sudah kita bahas tentang kebetulan itu nggak bisa diterima. Kebetulan nggak bisa diterima kalau berulang-ulang dan sampai ribuan bahkan jutaan kali kebetulan, nggak mungkin. Kisah orang main badminton, paling kebetulan itu kalau kita ngelempar kok hanya sekali, itu kebetulan. Kalau saya bisa membuat 15 kali, saya jadi juara dunia. Tapi sementara semesta ini berputar rapi dan tidak berubah ribuan kali bahkan jutaan, masa dibilang kebetulan berkali-kali yang rutin semacam itu? Itu bukan kebetulan, ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Ya, yang menciptakannya. Dan juga fitrah manusia mencari Tuhan, sudah jelas fitrah manusia mencari Tuhan. Kalau kita masuk komunitas yang bermacam-macam di negeri manapun, perkumpulan manapun, mereka mempercayai akan adanya Tuhan. Cuman karena tidak pakai petunjuk, kadang yang dituhankan ada matahari, ada bulan, ada pohon, ada kepala sukunya. Tapi ada kesepakatan antara kita dengan mereka bahwa fitrah mereka adalah mencari Tuhan. Nah, untuk membatalkan Tuhan-Tuhan mereka lah dialog akal yang akan dihadirkan para ulama. Masa Tuhan kayak manusia? Fir'aun masa ngaku Tuhan? Ya nggak bisa dong Fir'aun dilahirkan. Ini harus ada keyakinan. Itu untuk bangun keyakinan. Jadi menggunakan akal. Sebelum kita bicara tentang nakal Al-Quran, hadis. Karena kita tidak bicara kepada orang yang semuanya percaya kepada Al-Quran. Kita akan bicara kepada semua orang yang berakal untuk dibawa kepada Al-Quran nanti. Kalau kita bawa Al-Quran kul wallahu ahad, dia akan mengatakan, apa itu? Saya tidak percaya itu Al-Quran. Maka inilah kecerdasan para ulama kita, bicara dengan istilah dalil akli, menggunakan akal. Fitrah manusia semuanya mencari Tuhan. Kemanapun kita pergi, kelompok manapun, mereka akan mempercayai adanya Tuhan. Cuman karena tanpa bimbingan dan petunjuk, Tuhannya adalah aneh. Masa pohon jadi Tuhan? Kemudian yang ketiga, bahwa untuk sampai kepada sang pencipta begitu mudahnya kita, mulai dari akal kita tadi bisa menggunakan, kemudian fitrah juga membantu, kemudian juga lihat dengan kita melihat semesta ini, langit, bumi, bintang dan seterusnya, ini sangat mudah untuk sampai kepada keyakinan bahwasanya pencipta itu adalah bukan seperti Fir'aun dan Namrud. Karena apa? Fir'aun dan Namrud sendiri yang pernah mengaku Tuhan, mereka tidak pernah mengatakan bahwasanya matahari itu aku yang menciptakannya. Sampai dimanapun yang mengaku Tuhan tidak pernah ngomong aku menciptakan matahari. Artinya peluang besar bagi kita untuk meyakini bahwasanya Tuhan itu ada, dan dia adalah bukan seperti Fir'aun, bukan seperti manusia. Lalu seperti apa? Dan nanti dalam pembahasan sifat seperti itu ditiadakan. Laisa kamitsli syai', yang jelas harus ada pencipta. Dengan syariat, dibimbing syariat, namanya adalah Allah. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan, tentang sifat-sifat yang selanjutnya, kita harus masuk dulu dalam wilayah keimanan dulu. Wilayah keimanan. Maka kemarin syarat taklif yang empat. Syarat taklif empat. Orang kalau berakal, kemudian balek, kemudian selamat pendengaran atau penglihatannya, atau, ya pakai atau bukan dan ya, kemudian telah sampai kepadanya pesan tentang kebenaran, maka wajib dia nerima pesan kebenaran. Yaitu tentang pesan kebenaran seperti Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tunggal. Maka dimanapun berada manusia tersebut, kalau dia adalah orang yang berakal, kemudian dia sudah sampai akil balek, kemudian setelah itu bisa mendengar atau bisa melihat, ini sudah bahas masalah taklif tadi, kemudian sampai kepada pesan kebenaran tersebut, yaitu tadi berita dari siapapun tentang Tuhan Allah yang Maha Tunggal dan namanya Allah dan sifat-sifatnya seperti ini, maka orang tersebut wajib menerima, harus menerima. Nah, menerimanya ini harus dengan ikrar, namanya bersyahadat. Sehingga dibahas oleh para ulama, bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Disempurnakan syahadat adalah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di sana ada judul besar oleh para ulama, yaitu pembahasan tentang an-nutqu bisyahadat, ini mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan kalimat syahadat ini, pembahasan itu berlaku bagi orang yang kafir asli atau murtad. Bagi seorang muslim tidak perlu dibahas masalah mengucapkan kalimat syahadat. Atau seorang yang dilahirkan dari perut ibunda yang muslimah atau dari ayahanda yang muslim, maka tidak perlu ditanya lagi Islam atau tidak Islam. Sebab yang lahir dari perut seorang muslimah, dia adalah muslim. Yang lahir dari seorang bapak yang muslim, maka dia adalah pasti muslim. Biarpun tidak mengucapkan kalimat syahadat. Jadi pembahasan mengucapkan kalimat syahadat ini berlaku bagi orang yang kafir asli, yang berakal sampai kepadanya dakwah, usia balek, mendengar berita tentang agama seperti ini, maka mereka wajib menerima. Lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang tidak mau menerima, maka itu dihukumi kafir yang bakal di neraka selama-lamanya. Tapi jika mereka itu adalah orang yang tidak berakal, biarpun tidak bersyahadat, dan biarpun anaknya orang kafir, maka orang gila dari kecil sampai mati gila, maka dia adalah penghuni surga. Anaknya orang kafir mati sebelum balek, maka dia adalah ahli surga. Orang yang dilahirkan dalam keadaan tuli dan buta sampai dewasa, maka dia adalah ahli surga, biarpun tidak bersyahadat. Karena dia tidak wajib menerima itu semua karena tidak terpenuhi syarat empat, namanya syarat taklif. Syarat orang itu menerima Islam, menerima kewajiban-kewajiban. Jadi orang gila itu lebih beruntung dari satu sisi. Dia tidak akan dianggap berdosa sepanjang umurnya. Dia tidak berdosa, kita yang banyak dosa. Termasuk di dalamnya adalah idiot yang akalnya tidak sempurna. Dia tidak punya dosa, di depan manusia saja hina, akan tapi ketahuilah di hadapan Allah tidak pernah terhinakan. Kemudian di sana ada pembahasan juga tentang penjabaran lebih luas tentang orang yang tidak bisa faham dengan akalnya karena akalnya belum dewasa, belum sempurna, anak kecil, kemudian anak yang belum anak orang gila atau orang yang belum balek, maka kemudian orang yang tidak bisa mendengar berita tentang kebenaran, atau orang yang hidup nya adalah tuli dan buta. Maka di sana ada pembahasan tentang orang-orang yang hidup pada masa sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di dalamnya adalah ayahanda Rasulullah dan ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Nabi hidup adalah sebelum Nabi diutus menjadi nabi. Ayahanda Nabi wafat sebelum Nabi terlahir. Maka ayah ibunda Nabi hidup dalam keadaan belum ada syariat Islam, syariat baginda Nabi Muhammad. Adapun nabi-nabi yang lain tidak diutus untuk masyarakat Arab. Sebab setiap nabi diutus untuk kaumnya. Setiap nabi diutus untuk kaumnya. Maka di sana ada pembahasan yang dibahas oleh para ulama, yaitu masa fatrah, masa terputusnya waktu kurang lebihnya 500 tahun antara Sayyidina Isa alaihissalam dengan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka masa itu adalah masa yang hamba-hamba Allah bebas daripada hukuman karena tidak ada wahyu dan tidak ada bimbingan. Maka ada sebagian orang di akhir zaman ini yang kadang punya pemikiran. Yang pemikiran ini adalah berbau usil dan berbau su'ul adab kepada baginda Nabi, yaitu di saat mereka berani mengatakan bahwasanya bapak ibu Nabi Muhammad adalah di neraka. Bapak ibu Nabi, ayahanda Nabi Muhammad dan ibunda beliau adalah hidup pada masa Nabi Muhammad belum menjadi utusan Allah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Maka ayah ibunda Nabi Muhammad tempatnya adalah di surga. Ayah ibunda, ayahanda Nabi Muhammad dan ibunda Nabi Muhammad adalah di surga karena hidup sebelum Nabi menjadi utusan Allah. Tidak bisa kita hukumi kafir. Seperti orang yang hidup di tengah hutan belantara, lalu tidak ada pesan syariat, maka kalau mati adalah dia adalah selamat, tidak akan masuk neraka. Termasuk di sini adalah ayah ibunda Nabi dan ayahanda Nabi. Ada pun salah satu hadis sahih tentang seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana tentang ayahku ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, bapakku dan ibu bapakmu ada di neraka. Itu adalah hadis khabar ahad yang tidak bisa mengalahkan Al-Quran yang mutawatir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sungguh kami tidak akan menghukum siapapun sampai datang utusanku. Artinya pesan itu nyampe kepadanya. Yang tidak pernah mendengar pesan tidak akan dihukum oleh Allah. Seperti tadi, orang hidup di masa fatrah, ayah ibunda Nabi SAW, orang yang hidup di tengah hutan belantara yang tidak pernah kenal syariat Islam, dia mati selamat. Atau orang gila, atau orang yang belum balik, atau orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli sekaligus, maka dia adalah tempatnya di surga. Maka jangan ikut sebagian orang yang dengan keusilan dan kekurang ajaran dibahas di majlis bapak ibu Nabi Muhammad di neraka, di neraka, di neraka. Ini adalah su'ul adab, kurang ajar kepada baginda Nabi SAW. Kelihatannya kajian ilmiah, akan tapi jauh dari kajian ilmiah. Karena firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak akan menghukum. Dan Nabi belum diutus, bagaimana orang yang datang sebelum Nabi dikatakan kafir. Sementara waktu itu masa fatrah, terputusnya wahyu. Seperti orang hidup di hutan belantara. Maka ini sudah sangat cukup untuk dijadikan dasar bahwasanya bapak ibu dan Nabi adalah selamat dan tidak ada di neraka, tapi di surga. Dan kita tidak perlu lagi dengan riwayat tentang ayah ibu dan Nabi dihidupkan. Itu adalah riwayat palsu dusta, tidak boleh kita percaya itu. Karena kita punya kaidah iman masalah hari fatrah. Dengan kaidah bahwasanya masa fatrah adalah masa terputusnya wahyu dan semua yang hidup di masa fatrah ini adalah selamat, ini sudah selesai, dan itu keyakinan akidah. Jangan sampai dirusak dengan sebagian keyakinan orang yang mengatakan bapak ibu Nabi dihidupkan lagi. Kalau bapak hidup bapak ayah ibu dan Nabi dihidupkan kembali, maka pembahasan tentang masa fatrah ini tidak ada artinya. Karena riwayat ini adalah riwayat lemah, tidak usah kita pakai ini. Cukup dengan penjelasan yang pertama, bahwasanya ayah ibu dan Nabi hidup di masa fatrah dan ayah ibu dan Nabi Muhammad selamat dan tempatnya di surga. Selesai. Kalau ayah ibu dan Nabi Muhammad dihidupkan kembali atau ibu dan Nabi hidupkan lalu bersyahadat kemudian mati, wafat lagi, maka pembahasan masalah fatrah tidak ada artinya. Karena dia ada pembahasan di masalah akidah tadi. Tentang masalah taklif. Memang itu dinukil oleh Syekh Imam Al-Bajuri juga dalam syarah Jauh Tauhid ini. Tapi beliau tidak mengatakan itu pendapat yang utama. Wakila. Ada yang mengatakan bahwasannya begini, begini. Kemudian dinisbatkan kepada ilmu kasyaf, ilmu batin. Kajian ilmiah kita pisah dengan ilmu kasyaf batin. kasab pribadi, urusan seseorang yang dibukakan oleh Allah tentang kasyaf. Tapi kajian ilmiah ini kita akan berhadapan dengan orang yang membahas dengan ilmiah juga. Sebab yang tidak percaya dengan kasyaf tidak ada artinya itu nanti. Akhirnya tetap mengatakan Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka. Ini bahaya. Sehingga kita tinggalkan istilah kasyaf di sini. Kasyaf ada orang yang melihat atau cerita tentang Bapak Ibu Nabi dihidupkan adalah dengan ilmu kasyaf. Kasyaf tinggalkan, pinggirkan dulu. Kita kajian ilmiah di hadapan kita itu loh orang yang kurang ajar dengan Bapak Ibunya Nabi SAW. Kalau pakai kasyaf, dia akan mengatakan, aku tidak percaya kasyaf. Memang yang punya kasyaf itu maksum, dia akan ngomong gitu. Dia kan bukan Nabi, bisa bohong, akan mengatakan begitu. Kita tidak pakai kasyaf, kita tinggalkan, kita pinggirkan kasyaf. Kasyaf, ya kita percaya tentang kasyafnya para awliya usolihin, tapi kita pembahasan kita adalah kajian ilmiah untuk masalah akidah. Karena di sana memang ada orang yang akhir-akhir ini mulai kurang ajar dengan baginda Nabi. Kita pinggirkan kasyaf, kita pakai hujah bahwasanya masa fatrah adalah masa yang hamba hidup pada masa itu, selamat, selesai. Ini kajian ilmiah. Jangan dihubungkan dengan kasyaf. Supaya ini, karena apa? Kalau kita pakai istilah hujah kasyaf, apalagi riwayatnya pun adalah orang mengatakan riwayatnya tidak benar. Ada yang mengatakan mulai dari derajat dhaif sampai mengatakan maudhu dan sebagainya. Sebagian mengatakan dengan kasyaf. Kalau ini kita jadikan hujah, akhirnya betul. Kita mental lagi, akhirnya benar. Akhirnya orang percaya, oh Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka. Na'udzubillah. Kita pinggirkan masalah kasyaf ini. Kita bicara kajian ilmiah. Tentang masa fatrah. Ayah ibunda Nabi yang hidup adalah sebelum Nabi Muhammad diutus dan mereka selamat. Selesai sampai di sini. Kemudian setelah itu, bagi orang yang hidup pada zaman sekarang ini, kemudian pengin masuk wilayah Islam, maka dia harus bersyahadat. Jadi pembahasan syahadat adalah untuk orang yang asli kafir atau murtad. Bukan seperti keyakinan sebagian orang, orang Islam kok disyahadatkan lagi. Yang belum ikut grup syahadat itu maka belum Islam. Na'udzubillah. Haram mengatakan orang Muslim kafir adalah bahaya. Anaknya seorang Muslim akan dianggap Muslim sampai kapanpun, biarpun dia tidak bersyahadat sepanjang hidupnya. Karena anaknya seorang Muslim. Baik. Kemudian pembahasan kalimat syahadat. Pembahasan kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Untuk mengetahui seorang itu beriman dan tidak beriman adalah dengan bersyahadat. Untuk dianggap seorang itu menjadi keluarga Muslim dari orang kafir, maka bersyahadat. Bukan dengan yang lainnya. Tapi bersyahadat. Yang dibahas adalah syahadat, bunyinya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul, atau maknanya, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang disepakati oleh ulama muslimin dari masa ke masa untuk mengetahui keislaman seseorang dari asal kafir adalah apa? Bersyahadat. Bukan dengan yang lainnya. Bukan ditanya puasa atau yang lainnya, tapi dengan syahadat. Makanya kalau Anda mengetahui seorang kafir kemudian masuk Islam, pasti Anda bertanya. Bukan sunatmu kapan? Bukan, itu adalah salah bertanya. Orang menurut mazhab Imam Malik, sunat kan hanya makromah, bukan sebuah kewajiban. Bukan sunat atau belum? Syahadat atau belum? Itu pertanyaan yang logis dan memang ilmiah, yaitu kalau orang pengen mengetes keislaman seseorang adalah ditanya tentang syahadat atau belum. Sehingga dibahas oleh para ulama bagaimana hukum mengucapkan kalimat syahadat bagi orang yang asalnya kafir. Hukum mengucapkan kalimat syahadat dari orang yang asalnya kafir adalah yang jelas wajib, harus. Harus. Cuman jika ada orang yang beriman dengan hatinya tapi belum mengucapkan kalimat syahadat, bagaimana hukumnya orang tersebut? Apakah bisa dianggap sebagai orang beriman? Hatinya dengan Allah sudah kenal, tapi hanya dia belum sempat bersyahadat. Apakah dia bakal di neraka selama-lamanya sebagai seorang kafir? Ini dibahas dengan masalah an-nutqu bisyahadat, ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah sekarang bagi orang yang asal kafir atau murtad tadi, ingin masuk dalam wilayah kaum muslimin, maka wajib harus bersyahadat. Nah sekarang hukumnya mengucapkan kalimat syahadat. Di sini ada dua pendapat para ulama. Yang mengatakan pertama adalah An-nutku bisyahadataini syartun minal imani. Yang kedua adalah an-nutku bisyahadataini syartun minal imani. Mengucapkan kalimat syahadat menurut pendapat yang pertama adalah syarat keimanan. Yang kedua, mengucapkan kalimat syahadat adalah bagian dari pakai iman. Syatru. Syatrun itu adalah iman dibagi dua. Yang pertama ada separuhnya dengan hati, yang separuhnya dengan lisan. Menurut pendapat yang kedua bahwasanya an-nutku bisyahadaini syatrun minal imani, mengucapkan kalimat syahadat adalah bagian daripada keimanan, maka bagi siapapun yang beriman dengan hatinya kok belum mengucapkan kalimat syahadat, maka belum dianggap beriman. Karena apa? Imannya belum ada. Karena apa? Belum mengucapkan kalimat syahadat, maka tetap kafir. Biarpun katanya iman di dalam hatinya, tapi kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, maka selamanya di neraka. Dia belum dianggap sebagai orang yang beriman. Sebab harus mengucapkan kalimat syahadat. Kemudian, yang pertama tadi, syartun, syarat. Syarat ini ada dua. Yang pertama adalah, mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun lisihatil imani, syarat sahnya iman. Artinya, menurut pendapat yang pertama ini, pendapat pertama dari bagian pertama adalah, jika ada orang kafir belum mengucapkan kalimat syahadat, maka tidak sah imannya. Sebab syarat sahnya belum diambil, yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Maka dia masih dalam wilayah kafir. Dia di neraka jahanam selama-lamanya. Bagian yang pertama, yang kedua adalah, mengucapkan kalimat syahadat adalah syartun, bukan lisihatil iman. Syartun li ijra'il ahkam fid dunya. Syarat untuk diberlakukan atasnya hukum Islam di dunia. Artinya, kalaupun dia belum mengucapkan kalimat syahadat, imannya sah di akhirat. Cuma di dunia tidak. Jadi, selagi dia belum mengucapkan kalimat syahadat, tidak boleh kita menikahkan putri kita dengan dia. Kalau mati tidak dikubur di tempatnya kaum muslimin, karena apa? Syarat untuk diberlakukan hukum di dunianya belum diambil. Yaitu belum mengucapkan kalimat syahadat. Baru setelah dia berasyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru dia menjadi keluarga muslim di dunia. Masalah hatinya dengan Allah, masalah munafik. Di dunia sebagai seorang muslim, maka boleh kita menikahkan putri kita dengan orang tersebut. Dan kalau mati, dia dikubur di tempat kaum muslimin. Tapi kalau dia belum mengucapkan kalimat syahadat, menurut pendapat yang kedua dari bagian pertama ini, di dunia tidak dianggap, maka kalau mati tetap bersama orang kafir. Dikubur orang kafir. Tidak boleh kita nikahkan dengan dia, karena dia belum syahadat. Tapi di akhirat di hadapan Allah, karena dia sudah punya iman, sudah ada di hatinya urusannya dengan Allah, mungkin sekali dimaafkan, mungkin sekali masuk surga. Tapi ini bukan urusan kita. Karena apa? Inilah yang menjadi pertanyaan Imam Ghazali pada suatu ketika. Di saat ditanya tentang orang yang beriman dengan hatinya lalu tidak mengucapkan kalimat syahadat, bagaimana ya Imam? Taraddad al-Ghazali. Imam Ghazali bingung. Lalu berkata, wa kaifa yukhallatu finnari man kana fi qalbihi mithqalu dharratin minal imani. Imam Ghazali berkata, iya ya, ini orang di dalam hatinya ada iman, percaya kepada Allah, hanya dia belum sempat mengucapkan kalimat syahadat, masa orang seperti ini di neraka selamanya? Dari taruddudnya Imam Ghazali inilah dibahas oleh para ulama. Artinya memang di akhirat mungkin sekali orang itu selamat, tapi itu bukan urusan kita, hanya urusan khusnudan saja. Karena apa? Iman di dalam hati inilah yang menyelamatkan. Kalau belum mengucapkan kalimat syahadat, pendapat yang kedua tadi kafir masih. Pendapat pertama yang bagian yang pertama masih dianggap kafir. Tapi pendapat yang pertama bagian yang kedua, kita husnudun, mungkin dia adalah orang selamat. Dari pembahasan bagian yang pertama, yang kedua, bagian yang pertama, pendapat yang kedua, itu sangat tepat untuk dihadirkan. Apalagi di saat ini kita kadang harus membahas sesuatu yang kadang orang usil. Membahas sesuatu yang semestinya tidak usah dibahas. Seperti imannya pamanda Nabi Abu Thalib. Pamanda Nabi Abu Thalib. Lihat orang akhir zaman kadang juga mengatakan sibuk. Abu Thalib di neraka, Abu Thalib di neraka, dan seterusnya. Memang banyak dari ulama kita yang punya kesimpulan seperti itu. Akan tapi kalau kita ingin membawa Paman dan Nabi Abu Thalib pada pendapat yang pertama bagiannya kedua, maka mungkin sekali selamat di hadapan Allah. Dan ada tanda-tanda juga, kalau dikatakan bahasanya paling rendahnya siksa di neraka itu adalah yang dialami oleh Abu Thalib, yaitu kayak pakai sandal dari api lalu ubun-ubunnya mendidih. Kalau memang seperti itu, berarti ini bukan golongan orang kafir. Kalau orang kafir hancur lebur semuanya, tidak pakai pengecualian. Bahkan ini isyarat bahasanya, mungkin sekali paman dan Nabi adalah bakal selamat nanti. Apalagi ada tanda-tanda perilaku beliau waktu hidup sangat membela Nabi, atau bahasa Imam Ghazali, inilah imannya. Hatinya percaya, bahkan dalam syair-syairnya dia menunjukkan kepercayaan kepada baginda Nabi sampai dikatakan bahasanya, sungguh tidak ada agama sebaik agama anak pamanku, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah pertanda bahwasanya Abu Thalib adalah masuk dalam wilayah iman. Bahkan kalau kita mengatakan Abu Thalib adalah dianggap beriman pun bukan sesuatu yang salah. Karena apa? Di situ ada riwayat-riwayat yang menunjukkan pengakuan Abu Thalib tentang Nabi Muhammad adalah sebagai seorang Nabi, biarpun tidak mengucapkan kalimat syahadat. Di sana juga dibahas para ulama, apakah orang masuk iman, orang masuk Islam itu harus bersyahadat dengan asyhadu allahu asyhadu Muhammad Rasulullah. Ini khilaf, dibahas oleh Imam Juwayni, Imam Haramaini. Bahkan sebagian ada mengatakan, ada, tidak harus pakai syahadat. Yang penting keyakinan Nabi Allah Tuhannya, Nabi Muhammad Nabi, selesai. Tidak pakai asyhadu, aku percaya Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, selesai. Dengan kalimat takbir yang macam-macam, bisa dianggap kok. Dan Sayyidina Rasulullah SAW punya paman, yaitu paman dan Nabi Abu Thalib, ternyata dalam syairnya, kalimatnya, menunjukkan kalau beliaunya adalah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Maka kalau sudah begitu, tidak perlu lagi kita membahas Abu Thalib di neraka. Sudah selesai. Abu Thalib adalah Abu Thalib di neraka selamanya. Kalau riwayat Abu Thalib di neraka ada, akan tapi jangan dikatakan di neraka selamanya. Ada iman di dalam hatinya. Ini adalah pembahasan ya. Kalau kita ingin detailnya, ini dibahas oleh para ulama, Imam As-Suyuti yang luar biasa ilmunya, juga menulis tentang hujah tentang abah ibunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahli surga, kemudian juga tentang Abu Thalib itu adalah juga selamat nanti pada akhirnya, ditulis oleh seorang alim besar dari Mekah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Asnal Matalib Fi Najati Abi Thalib, banyak dibahas. Tidak ada perlunya kita membahas dengan pembahasan yang subhanallah tidak sepantasnya. Ibu-ibu, bapak-ibu Nabi di neraka dan sebagainya. Kok ustil banget ini manusia? Bahkan Nabi pun mengajari akhlak yang mulia. Abu Jahal itu siapa sih? Musuh Nabi. Yang sangat besar, musuh terbesar Nabi adalah Abu Jahal. Tapi Allah memberikan kepada Abu Jahal anak namanya Ikrimah, menjadi pembela Nabi, sahabat Nabi. Bapaknya musuh Nabi, Ikrimah adalah pembela Nabi. Ikrimah adalah ahli surga. Bagaimana adabnya Rasulullah? Waktu ada Ikrimah mau datang, ini lagi ngomongin Abu Jahal. Apa kata Nabi? Kufu'an Ikrimata. Kufu'an Abi Jahlin takrimatan li Ikrimata. Jaga lidahmu, jangan sebut Abu Jahal ya, untuk menjaga hatinya Ikrimah. Abu Jahal saja sudah dijaga untuk jaga Ikrimah. Ini kok bapak ibu Nabi dibahas ini? Siapa ini? Bapaknya siapa? Bapaknya Rasulullah. Ibunda Nabi SAW dibahas di mimbar-mimbar. Neraka, neraka, neraka. Mana nuraninya? Mana batinnya? Semoga Allah mengampuni dan berikan keinsyafan kepada semuanya. Baik, ini masalah mengucapkan kalimat syahadat. Jadi yang harus kita mengucapkan kalimat syahadat hanya berlaku, pembahasan mengucapkan kalimat syahadat berlaku bagi orang yang kafir asli. Nah, jadi untuk mengetahui orang itu Islam atau belum adalah dengan ditanya apakah dia bersyahadat atau belum. Di sana ada tambahan akidah yang kami masukkan di sini adalah ada sebagian orang di akhir zaman ini, lihat, dari sekelompok akidah yang salah, sesat dan menyesatkan. Dia adalah model baru dari bentuk mujassimah dan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Yaitu yang gembar-gembar kesana kemari, lihat, mengangkat hadis jariyah, Aynallah, Allah di mana? Hadis ini memang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tapi ketahuilah, ini bertentangan dengan riwayat yang lainnya. Karena untuk menguji keislaman seseorang dalam riwayat yang banyak, Nabi tidak bertanya aina Allah, Allah di mana, tapi bertanya atashhadina, apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Naam, naam, banyak riwayat tentang pertanyaan Nabi kepada wanita budak dengan pertanyaan atashhadina, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini riwayat. Dan itu sesuai dengan yang kita yakini tadi. Ada satu riwayat atau dua riwayat, itu pertanyaan adalah aina Allah. Jadi ceritanya seorang budak mau diperdekakan, kata Nabi, bawa sini budak itu. Mau dites oleh Nabi tentang keimannya, keimanannya. Tapi Nabi bertanya, aina Allah, Allah di mana? Fissama, Allah di langit. Itu hadis tidak bisa dipakai. Dan jangan dipakai. Dan inilah yang diangkat besar-besaran oleh kaum mujassimah. Sehingga anak kecil pun diajari Allah di mana. Hati-hati, kalau Anda punya anak sekolah di tempat yang anak Anda ditanya Allah di mana, cabut, karena itu membawa akidah yang sesat. Tidak usah ragu-ragu di sini. Dan kita harus tegas masalah ini. Karena apa? Mereka itu mengeluarkan asy'ariyah dari kaum ahli sunnah gara-gara masalah ini. Maka kita balik. Masalah ini harus pertahankan. Karena apa? Ini adalah ciri khas ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu tentang ayat dan sifat dengan dua manhaj yang sangat masyhur, yaitu tafwid dan takwil yang akan dibahas nanti. Maka awas masalah Allah di mana, hati-hati. Itu adalah cara bertanya. Loh, itu kan Nabi yang mengatakan, ketahuilah bahasanya, ada riwayat yang banyak, perlu dipadu riwayat. Dan bahkan, biarpun itu hadis sahih, kalau tidak derajat mutawatir nanti, jika bertemu bertentangan dengan yang mutawatir, maka tidak bisa kita pakai kok. Bahkan nanti ada tarjih antara hadis. Hadis dengan hadis ada tarjihnya. Kalau hadis ini bertentangan dengan hadis ini bagaimana? Hadis tentang bersyahadat ini banyak sekali. Mutawatir, qat'i. Kalau orang ingin tahu imannya seseorang adalah dengan kalimat pertanyaan bersyahadat atau tidak. Bukan di mana Allah. Di mana Allah satu dua hadis ini tidak mutawatir. Tidak mungkin hadis yang ahad ini mengalahkan hadis yang mutawatir. Hadis yang akan dibuang, biarpun katanya sahih, akan tapi dipinggirkan. Yang dipakai adalah hadis yang sahih mutawatir, yaitu bahwasanya untuk mengetes keimanan seseorang adalah bersyahadat. Ramai sekarang, aina Allah, Allah di mana? Aina Allah, Allah di mana? Biar ini masalah syahadat ya. Jadi coba tanya dimanapun di penjuru dunia, biarpun katanya mujassimah sekalipun itu, kalau ingin mengetes imannya seseorang bagaimana dia? Ya dengan bersyahadat semuanya, ini sepakat ijma. Kesepakatan para ulama kalau ngetes imannya seorang adalah bersyahadat. Dan itu sudah jelas. Tapi fitnah akhir zaman. Dan hati-hati di Indonesia yang aslinya adalah manhaj akidahnya ala ahli sunnah wal jamaah asy'ariyah sudah mulai tercemar. Dan pencemaran ini bukan main-main. Ini bukan urusan maulid dan bid'ah. Ini bukan urusan tawassul bid'ah. Akan tapi masalah akidah yang paling asas adalah di saat mengatakan Allah membutuhkan tempat yang namanya arsy. Allah berada di atas langit. Ini adalah kesesatan di dalam akidah. Maka, ayo kembali kita kepada manhaj para ulama ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati. Dan masalah akidah ini, mohon maaf, sekarang sudah banyak ditinggalkan oleh beberapa pondok pesantren, tidak dibahas dengan detail. Sehingga di saat kita mendapatkan buku yang lebih mudah, dengan cetakan yang berwarna itu dibagi-bagi, ustadznya sudah terpengaruh. Karena apa? Gayanya penulisan kitab ulama kita ini kan pelik, karena memang diculik orang-orang cerdas. Mendapat buku selebaran yang murah-murah itu, gampang-gampang itu, mudah difahami. Tiba-tiba sudah bisa ngomong. Ada pembagian tauhid, ada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid. Kemudian pembagian, kemudian masalah ainullah sudah dipercaya lagi. Ini kesesatan-kesesatan yang dikemas dengan buku-buku baru itu. Makanya tugas kita semuanya adalah untuk bagaimana mengemas kembali penulisan akidah ahli sunnati wal jamaati ini yang benar, asy'ariyah ini, agar bisa dibaca oleh semua orang. Dan kadang juga kalau sudah buku lama ini memang betul, karena mereka ditulis orang cerdas, dan memang yang dihadapi adalah filosof-filosof yang sesat, orang yang terjerumus kaum mu'tazilah yang telah terperosok dengan dialognya filosof yang sangat jauh, sehingga perlu dialog akliyah, sehingga banyak kita temukan dialognya kaum manatikoh ahli mantek, dialognya kaum falsafah, kaum filosof, Ini ditemukan dalam kitab akidah kita. Itu memang pada masanya seperti itu. Akan tapi zaman sekarang kita perlu mempermudah. Mungkin kita harus membahas tentang beberapa permasalahan untuk menyelamatkan akidah anak-anak kita, tentang bagaimana hukum tawassul dengan rinci, bagaimana maulid Nabi, bagaimana tentang khususnya masalah ayat sifat, bagaimana tentang ayat-ayat tentang bagaimana tentang tangan, mata yang dinisbatkan kepada Allah. Ini telah dibahas panjang lebar oleh para ulama kita, cuman kita perlu mengemas lebih mudah lagi sampai menjadi pegangan. Dan sekarang sudah banyak pondok pesantren sudah meninggalkan yang demikian ini. Bahkan mungkin membaca kitabnya sudah dengan tradisi khatam saja, akan tidak coba untuk pemahaman yang detail masalah ini. Sehingga di saat dipamerin dengan pembahasan akidah sesat tapi dipermudah cara fahamnya, maka mudah tergiur. Sehingga suatu ketika kita masuk sebuah pondok pesantren salaf, seperti pondok pesantren salaf yang sungguh ada kita, yang pondok pesantrennya kaum Asyairah, ternyata di dalamnya ada buku mereka yang dibaca. Ini kan unik. Sampai bilang, dari mana, siapa referensinya? Ustadznya yang membawa. Rupanya ustadznya baca kitab lama itu bulat, gak faham-faham, akhirnya dapat kitab baru gampang lalu dibaca. Ini musibah besar. Gak perlu disebut pondoknya, menggunjing nanti. Dan ini ada, waspada coba. Hai pondok-pondok para asatid, jangan-jangan telah kemasukan akidah-akidah asat. Bahkan ada sebuah pondok yang sangat besar sudah keluar dari muassisnya. Yang muassisnya adalah dengan mengajarkan sifat 20 dan seterusnya, bersama bergantinya waktu, pergeseran ternyata ada. Ternyata buku muassisnya pendiri pondok sudah tidak pakai lagi, ternyata sudah pakai bukunya kaum mujassimah. Dan ini ada, waspada ini. Ada akidah semacam ini. Sehingga apa? Bukunya muassisnya sudah tidak pakai lagi. Ternyata yang diajarkan adalah bukunya orang-orang yang mengatakan Allah ada di atas langit tadi. Yang bertanya Aynallah, yang mengukuhkan riwayat Aynallah tadi, itu ada. Dan ini musibah besar, keluar dari manhaj pendirinya. Maka kita perlu belajar akidah, kita memperdalam ilmu mantek. Ilmu mantek itu untuk mempertajam kecerdasan akal. Ini perlu sekali. Imam Ghazali pakar akidah, beliau telah melanglang dalam dunia falsafah yang panjang. Sehingga Imam Ghazali tidak akan bisa untuk meruntuhkan kaum falsafah kecuali dengan ilmu falsafahnya. Sampai menulis sebuah buku Tahafutul Falasifati, kerancuan para filosof, itu adalah juga kalah Imam Ghazali. Filosof tunduk di bawah Imam Ghazali, enggak berani dengan Imam Ghazali karena cerdas menggunakan akalnya. Dan kita pun belajar, perlu digalakkan kembali, tapi dipermudah saja. Mantek bukan mantek yang belit-belit ya, mantek ringan. Segeranya untuk sampai kepada paling tidak punya dasar-dasar ilmu manteknya, agar anak itu faham bagaimana nanti memahami tentang wujud Allah dan seterusnya, bagaimana meyakini akan bakoknya Allah, tentang kitabnya Allah, itu ada hubungannya dengan ilmu mantek tadi. Dan ilmu mantek adalah ilmu memang yang dibesarkan oleh filosof Yunan pada waktu itu, mengandalkan kecerdasan mereka. Akan tapi ketahuilah, ada ilmu mantek yang disepakati, ada ilmu mantek yang tidak boleh kita ambil, ada ilmu-ilmu akal yang disepakati, itu yang diambil, yang tidak bertentangan dengan syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Akal yang diberikan oleh Allah memang harus kita gunakan untuk berpikir. Baik. Ini adalah masalah, masalah syahadat. Kemudian kemarin sudah dengan menggunakan akal sampailah keyakinan bahasanya sang semesta ini harus ada penciptanya. Kata musannif, huduthuhu wujuduhu ba'dal adam badiduhu wal musamma bil qidam. Huduthuhu, keyakinan akan barunya semesta ini adalah wujuduhu ba'dal adami, tanda-tanda bahasanya adanya ini didahului oleh tidak ada. Adanya didahului oleh tidak ada, maka ini pertanda bahwasanya itu bukan sesuatu yang dahulu, berarti baru. Adanya ini dari tidak ada, hanya karena terlalu lama saja kita tidak tahu mulai kapan adanya. Cuma suruh lihat kepada dirimu sendiri, enggak mau lahir tahun 70, ada 73, ada 76, ada 85, dulu enggak ada ini. Ya sekarang ada. Pondok ini 2010 di sini, diresmikan 2010. Sebelumnya sawah. Jadi ini perubahan-perubahan inilah, dari tidak ada dari tidak ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Kita berproses. Semesta pun yang saat ini ada tentu mulai dengan tidak ada. Tidak perlu terlalu terpesona dengan teori Big Bang-nya. Ini pembahasan khusus teori Big Bang. Dentuman besar yang menjadikan wujudnya semesta ini khawatir kepada sesaat bisa diterjemahkan dengan syar'i, akan tapi mengarah kepada wujudnya alam ini adalah bukan karena diciptakan, hanya karena dentuman lalu terwujud ini. Itu berbahaya sekali. Akan tapi harus diterjemahkan dengan bahasa fasih syar'i kalau kita ingin bicara tentang Big Bang. Itu kan teori yang dicetuskan oleh seseorang menghayal tentang semesta itu seperti apa. Baik. Wujuduhu ba'dal adam, adanya semesta ini didahului oleh ketidakadaan. Biarpun Anda tidak tahu kapan tidak adanya ini, tapi lihat dari pemahaman akal itu dari tidak ada. Kita lihat dari kecil ini dari ada menjadi ada, dari tidak ada menjadi ada. Anda, saya pribadi dari tidak ada menjadi ada dan akan tidak ada kembali. Ayah saya pun demikian terus ke atas. Semuanya ini. Hanya karena terlalu lama kita tidak mengerti kapan tidak adanya, sehingga bisa banyak orang yang tersesat seperti sebagian kaum filosof yang mengatakan bahwasanya alam ini dahulu. Jadi filosof itu kafir, tidak bisa beriman di saat mengatakan alam ini dahulu, tidak berpermulaan. Dan ternyata ada orang yang paling anti dengan dialog manteknya kaum mutakallimin, para ahli, kaum ahli sunnati wal jamaati. Anti dialog seperti kita ini, ternyata kepleset. Dan ini orang sangat masyhur dalam akidah mereka. Kelompok ini adalah kaum mujassimah yang tadi itu, yang mengatakan Allah di mana, lalu di atas langit. Tiba-tiba satu tokoh besar mereka mengatakan bahwasanya alam ini adalah kidam dahulu. Nah ini kan keluar kaum falasifah tersesat di sini. Ada pun masalah mengatakan bin Nuh dan lainnya, ini adalah yang jelas dia tersesat. Baru nanti bingung murid-muridnya sampai hari menafsiri, tafsir gini-gini macam-macam. Tidak sadar bahasanya gurunya ini terpleset dalam urusan falsafah yang ia benci tadi, urusan mantek yang ia benci. Akhirnya kepleset sendiri mengatakan alam ini dahulu. Yang mengatakan alam dahulu tidak punya iman. Alam bukan dahulu, alam hadith, alam itu baru dan diciptakan sang pencipta, itulah yang dahulu. Yang dahulu hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah adalah hadith baru. Yang mengatakan ada dahulu selain Allah kafir. Yang mengatakan ada dahulu selain Allah adalah kafir. Kaum filosof mereka tidak beriman di saat mengatakan alam itu qidam, qadimah, dahulu. Dan keplesetlah orang itu. Waduh, banyak ternyata dari penafsiran-penafsiran luar biasa, antem-anteman, caci maki di antar mereka. Begitulah keadaan mereka. Tapi ingat, akidah yang benar dan paling benar harus kita yakini, tidak bisa ditawar, adalah akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati atau maturidiyah yang selama ini diyakini oleh para ulama-ulama dari masa ke masa. Fa'lam bi anna al-wasfa bil wujudi min wajibatil wahidil ma'budi. Semuanya adalah baru. Dan fa'lam, ketailah, bi anna al-wasfa bil wujudi, yang pantas bersifat wujud hakiki dhati, wujud yang tidak diwujudkan tapi wujud dhati. Kalau kita wujud, kita diwujudkan. Yang pantas bersifat wujud yang dhati hakiki adalah hanya al-wahidil ma'budi, Allah yang maha tunggal, yang hanya Allah lah yang pantas disembah. Min wajibatil wahidil ma'budi. Jadi wujud, keimanan akan wujudnya Allah adalah min wajibati, hal-hal yang wajib kita yakini. Maka ini mukaddimah daripada sifat yang wajib kita yakini. Jadi wajib kita yakini bahwasanya sifat itu dimiliki oleh Allah. Jangan salah menerjemahkan, bukan wajib atas Allah. Allah tidak punya kewajiban apapun, tapi wajib kita yakini itu dimiliki oleh Allah. Bukan wajib atas Allah, Allah tidak wajib menyiksa orang kafir, Allah tidak wajib masukkan kita ke surga, ini jangan salah. Bukan wajib Allah, tapi wajib lillah. sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu yang harus kita yakini itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kami isyaratkan bahwasanya sifat wajib Allah adalah bukan 20 saja, tapi sifat wajib Allah itu adalah banyak, sangat luas dan tidak berbatas, semua kesempurnaan yang layak pantas untuk Allah itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sempurna tapi tidak pantas untuk Allah, tidak bisa dikatakan itu sifat Allah, hanya sifat-sifat kesempurnaan yang layak untuk Allah itu adalah sifat Allah. Tapi sempurna untuk selain Allah, yang tidak sempurna untuk Allah, tidak bisa dijadikan itu sifat Allah. Contohnya, seorang laki-laki dengan istri sempurna, dengan anak sempurna, tidak boleh kita katakan sempurnanya Allah harus punya istri dan punya anak, enggak bisa. Tapi sempurna yang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan sifat 20 ini, karena sudah kita bahas pada pertanyaan yang lalu, karena 20 ini mengundang kontroversi dari orang-orang yang tidak beriman atau orang yang sesat di dalam akidah, dari kaum-kaum orang kafir atau dari kaum Mu'tazilah. Makanya dibahas dialog sifat 20 ini atau 13. Antara ma'ani dan ma'nawiyah nanti ada pemisahan. Dia kaum Asy'ariyah semuanya. Baik, inilah yang bisa dihadirkan pada kesempatan ini. Baru setelah ini kita akan membahas dengan lancar karena mukadimah yang penting. Tapi bahasanya sederhana nanti insyaallah. Sifat wujud kitab baga mukhalafatul hawadithi seperti pembahasan yang ada di kitab-kitab lain. Dan nanti ada beberapa tambahan yang dimasukkan di sini oleh Imam Ad-Dardir yang tidak ada di kitab Jawharut Tauhid. Jadi kitab itu begitulah kitab itu. Kitab ini saling menyempurnakan. Yujaduhuna la yujaduhunaka. Ada di sini, tidak ada di situ. Ada kelebihan yang ada di sini, tidak ada di Jawharut Tauhid. Maka alangkah indahnya kalau kita itu senang membaca. Tidak membatasi belajar akidah dengan akidatul awam saja. Tapi kita meningkat seperti Kharidatul Bahiyah. Kemudian juga nanti kita membaca seperti Jawharut Tauhid. Apalagi nanti jika para santri punya waktu membaca seperti Al-Iktisad fil I'tiqadnya Imam Ghazali, Al-Munqidh min adh-dhalalnya Imam Ghazali, Ijamul Awamnya Imam Ghazali, atau Risalah Qudsiyah Muqaddimah Ihya'nya Imam Ghazali. Ini adalah ringan-ringan, kita perlu baca yang demikian itu. Dan itu harus. Dan sepertinya memang harus kita sadari lemah kita di dalam belajar ilmu akidah. Lemah, bolak-balik akidah tu talawam dihafal. Tapi belum tentu difaham. Jawharut Tauhid dihafal, tapi belum tentu pemahaman dengan benar. Sehingga di saat ditanya tentang hal-hal yang baru saat ini dipermasalahkan, padahal itu adalah sudah ada jawabannya, karena kita kurang cermat, kadang kita juga bingung dan salah menjawabnya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan Allah menetapkan kita dengan akidah yang Allah ridai, akidah Ahli Sunnati wal Jamaatil Asy'ariyyati. Dan dari saudara-saudara kita yang aslinya kaum Asy'ariyah, kemudian kepleset dengan akidah-akidah sesat, mujassimah dan lainnya, semoga Allah kembalikan, berikan bimbingan petunjuk kepada hidayah yang sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, dan juga Allah memanjangkan umur kita dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, dan Allah menjadikan hati dan lidah kita saat Allah mencabut kita hati dan lidah kita mampu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat kemuliaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada guru kita semua Buya Yahya atas penjelasannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah acara majelis kita pada hari ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.